Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi, mubarakan alaihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang hari akhir, nas'alullah at-taufiq wal i'anah, merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun iman kita. Bahkan termasuk dari rukun yang sangat penting, yang menggerakkan seorang hamba untuk banyak mengamalkan ketaatan dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan dosa. Dalil yang menunjukkan tentang adanya hari akhir, adanya akhirat, tentu sangat banyak sekali. Berbicara tentang hari akhir, pembicaraan yang luas sekali, banyak tema dan konten yang perlu kita bahas. Tentu tidak akan cukup waktu yang begitu ringkas untuk menyentuh semua aspek dan lini yang berkaitan dengan akhirat atau hari akhir ini. Tapi nasta'in billah, kita minta pertolongan kepada Allah untuk bisa membicarakan mana yang penting, cuplikan demi cuplikan tentang akhirat ini. Di dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Akan tetapi al-bir adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, akhirat. Juga Allah sebutkan dalam ayat 281 Al-Baqarah, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Takuti oleh kalian hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah, hari akhir, kiamat, itu akhirat. Kemudian setiap jiwa akan disempurnakan untuknya semua yang telah pernah dia lakukan, dan sedikit pun mereka tidak akan didolimi. Juga Allah sebutkan dalam Ali Imran ayat 9, Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi. Wahai Rabb kami, engkau mengumpulkan semua manusia di hari yang tiada keraguan sedikit pun tentangnya, akhirat. Juga di ayat 25 Ali Imran, fa kaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fi wa ufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Maka bagaimana ketika kami kumpulkan mereka semua di hari yang tiada keraguan padanya. Setiap jiwa akan diberikan padanya secara sempurna apa yang mereka lakukan. Sedikitpun mereka tidak akan dizalimi. Juga dalam Al-Hajj ayat 7, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'ats man fil qubur, dan bahwasanya as-sa'ah kiamat pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan Allah akan membangkitkan, menghidupkan kembali semua yang dikuburnya. Dan ayat-ayat lain di dalam Quran yang semakna dengan itu. Di dalam hadis pun banyak, antara lain yang Rasulullah SAW sebutkan ketika ditanya oleh Jibril tentang iman, beliau katakan antu'mina billah wa malaikatih wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadar khairihi wa syarrih. Iman, dengan kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan kamu mengimani takdir baiknya maupun jeleknya. Di riwayat lain, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'min bil ba'ts. Kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, bertemu dengan Allah, beriman kepada para rasulnya, dan kamu beriman, diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kamu beriman kepada ba'ats, hari kebangkitan, hari akhir, akhirat. Kenapa diulang al-amil tu'min wa tu'min? Para ulama sebutkan karena perkara ini diingkari oleh kufar musyrikin. Yang lain mungkin masih mereka imani, malaikat mereka iman, walaupun dengan kekufurannya, kitab-kitab yang diturunkan, bertemu Allah secara umum, itu semua mereka imani. Tapi untuk kemudian orang dibangkitkan, dihidupkan lagi, mempertanggungjawabkan segala yang telah pernah mereka lakukan selama di dunia, itu yang mereka kufuri, mereka ingkari. Karena pentingnya, maka Rasulullah SAW sampai mengulangnya, wa tu'min bil ba'ats, termasuk iman, kamu mengimani al-ba'ats, hari kebangkitan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dunia adalah darul fana, negeri yang tidak lama usianya dan pasti hancur. Sementara akhirat darul baqa, itu tujuan kita karena kekal abadi kehidupan padanya. Orang yang berakal, yang beriman, pasti akan mengutamakan yang kekal ketimbang yang sementara dan fana. Kalau saja, seandainya ada tembikar tanah liat itu murah, tapi dia kekal, kuat, lama bersamamu. Yang satunya emas, dihiasi dengan intan permata, tapi sebentar, beberapa waktu padamu, setelah itu pecah hancur. Tentu orang akan mengatakan mendingan tembikar, walaupun itu tanah liat tapi awet dan lama, walaupun itu tembikar, daripada ini emas permata tapi umurnya gak panjang, sebentar rusak, pecah, berantakan. Tentu orang berakal akan mengatakan itu. Apalagi kenyataannya justru akhirat itu yang emas dan kekal, lama. Dunia itu yang tembikar, sudah murah, pecah lagi, hancur. Maka bagaimana mungkin yang murahan ini dan gak tahan lama bisa mereka pentingkan, mengalahkan kehidupan akhiratnya. Akhirat mukbilah, al-akhirah mukbilah, wa dunia mudbirah. Diibaratkan akhirat itu seperti orang yang terus mendekat dan datang kepadamu. Dari sana misalnya, dia terus mengarah dan mendekat ke kamu, menghadap ke kamu. Sementara dunia, dari tempatmu dia berpaling, memberimu punggungnya, meninggalkan kamu, menjauh, menjauh, dan menjauh. Kan itu hakikatnya. Dunia semakin menjauh dari kamu karena kamu semakin mendekati kematian dan akhiratmu. Akhirat semakin dekat denganmu. Maka bukan termasuk akal sehat kalau orang lebih mementingkan yang berpaling dan menjauh dari dia dan mengabaikan yang datang dan mendekat kepadanya. Itu bukan akal sehat, bukan orang yang berpikir. Kamu bayangkan, ini datang, ini menghadap ke kamu, terus mendekat, kamunya cuek, kamu gak kasih perhatian, kamu gak peduli. Sementara ini yang berpaling, kamu dikasih punggung, menjauh, malah kamu sibuk dengan dia. Sini, jangan, anu ini. Akalmu di mana? Semestinya mendekat ini yang kamu perhatikan, yang semakin mengarah kepadamu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di antara perkara penting berkaitan dengan akhirat, yang pertama adalah mengingat al-maut, mengingat kematian. Nasallallahu at-taufiq. Kata Imam Atha Ibn Abi Rabah rahimahullah, mengingat kematian memberimu tiga faedah, keuntungan. Yang pertama, ta'jil at-taubah. Kalau kamu ingat mati terus, kamu akan bersegera bertobat. Tahu kamu akan mati dan entah kapan itu akan datang padamu, maka kamu akan bersegera bertobat. Yang kedua, ridha bil qalil. Dengan banyak mengingat kematian, kamu akan ridha dengan sedikit yang Allah berikan padamu, walaupun itu sedikit. Ngapain juga kamu ambisi untuk banyak dan lebih, toh kamu akan mati dan meninggalkan semua itu. Yang ketiga, nasyat fil ibadah, akan memberimu semangat, motivasi kuat untuk kamu banyak beribadah kepada Allah. Karenanya Rasulullah SAW sabdakan aktsiru min dzikri hadzimil ladzat, perbanyaklah olehmu mengingat penghancur semua kelezatan, segala kenikmatan, kematian. Karena dengan itu rusak dan hancur segala kenikmatan duniawi yang orang dapati. Dari situ kamu paham kenapa Rasulullah SAW sebutkan igtanim khamsan qabla khams, manfaatkan olehmu lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Hayatak gabel mautik, hidupmu sebelum kematianmu. Al-hadith, mumpung kamu masih hidup, mumpung itu kematian, ajal belum datang kepadamu, ignanin, maka hidupmu itu fursah, kesempatan dan peluang emas yang kamu masih miliki. Karena kalau sudah mati, orang hanya berharap, orang hanya bisa berangan-angan dan tidak akan pernah bisa merubah apa yang dia inginkan. Itu pula yang diwasiatkan oleh Umar radhiyallahu an, hasibu qabla an tuhasabu, hasibu anfusakum, hisab dirimu sendiri di dunia ini sebelum hari kamu akan dihisab. Hari ini yakni di dunia, amal wala hisab, perbanyak amalanmu, kamu belum dihisab. Hisab yang Umar maksud, kamu introspeksi diri, kamu hisab berapa amal kebaikan yang kamu lakukan hari ini, mana yang banyak, hasanat au sayyiat, antara kebaikanmu dan kejelekanmu, kamu timbang sendiri sebelum nanti di akhirat kamu yang ditimbang. Kamu sudah gak bisa menimbang. Kalau kamu timbang di dunia, kamu bisa berbenah, kamu bisa melakukan kebaikan yang kamu tinggalkan, kamu bisa tinggalkan kejelekan yang pernah kamu perbuat. Itu di dunia. Zinu a'malakum qabla an tuzana alaikum, timbang amalanmu sendiri di dunia sebelum kamu yang ditimbang di akhirat kelak. Wa tajahhazu lil ardi Allah, dan siapkan dirimu untuk menghadap Allah, dihadapkan kepada Allah di al-haqah yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah, di hari itu kamu akan dihadapkan kepada Allah, tidak ada yang samar sedikit pun bagi Allah, tidak ada yang tersembunyi dari semua yang pernah kamu perbuat. Persiapkan untuk itu. Bagaimana tanggung jawabmu kelak di akhirat? Ini yang pertama terkait mengingat kematian. Yang kedua, ada perkara yang sering membuat orang lupa. terhadap akhiratnya, lalai dari kematiannya. Nas'alullah afiyah. Yang pertama, taswif at-taubah. Orang suka mengulur-ngulur tobatnya, tidak bersegera. Yang kedua, tarkur ridha bil kafaf. Tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Yang ketiga, takasul anil ibadah, bermalas-malasan, tidak ada semangat dalam ibadah dan amal kebaikan. Ini yang membuat orang hubbud dunia, cinta, dan semakin berambisi menambah dunianya, melalaikan kepentingan akhiratnya. Padahal kalau orang sadar, semua ada hitungannya di akhirat, berbuntut panjang terkait nasib dia di akhirat, cukup mengerem diri mereka untuk berbuat yang enggak-enggak, apalagi itu memadorotkan, mendolimi orang lain. Dalam hadis Abu Dzar, Rasulullah SAW melihat dua domba saling adu tanduk. Maka Rasulullah sampaikan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, hal tadri fi ma tantatihan. Abu Dzar, kamu tahu ngapain itu dua domba adu tanduk? Qala la. Kata Abu Dzar, enggak tahu aku ya Rasulullah, kenapa? Rasulullah katakan, lakinnallah yadri wa sayaqdi bainahuma. Tapi Allah Maha tahu kenapa dia saling kelahi, dan akan Allah hukum keduanya nanti di akhirat. Di hadis lain, yaqtas minasyatil jalha ala syatil qarna, akan Allah kisos itu domba yang tidak bertanduk dari domba yang bertanduk. Terus disakiti oleh yang bertanduk ini, terus dihantam dengan tanduknya, gak akan dibiarkan. Di akhirat akan dibalas, ada qisas. Itu padahal binatang, bukan mukallaf, tidak diperintah dan tidak dibebani untuk mengamalkan syariat. Apalagi itu manusia yang memang mukallafin, yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan kewajiban dan meninggalkan larangan-larangannya. Seperti yang Allah katakan di surat Ghafir, la zulmal yaum, hari ini di akhirat tidak akan ada kezaliman sedikit pun, gak akan ada yang terzalimi. Hatta domba binatang gak terzalimi, dibalas, dikisos. Di hari yang kufar mengatakan, ya laitani kuntu turaba, "Ya Allah, seandainya aku menjadi tanah." Kenapa mereka katakan demikian? Salah satu tafsirnya, kenapa orang kafir berharap jadi tanah di akhirat? Karena kalau itu binatang, semua binatang yang hidup di dunia dulu, setelah dihukumi tadi, ini binatang pernah mendolimi binatang ini, pernah menanduk, pernah ini, dikisos, dibalas, sudah selesai, lalu Allah jadikan semua itu tanah. Binatang-binatang ini jadi tanah. Ya sudah, jadi selesai. Sementara si kafir kan enggak, enggak ada. Dia pertanggungjawabkan setelah dihisab di ini, diazab di neraka, dan itu kekal selama-lamanya, sudah enggak ada ujung pangkalnya. Terus dalam azab. Sehingga di situ mereka katakan, "Ya laitani kuntu turaba." Seandainya aku jadi tanah seperti binatang itu. Dihukum sekali kemudian jadi tanah, selesai. Mereka enggak. Karena berketerusan dan abadi di dalam azab, sampai berharap seperti itu untuk menjadi tanah. Sekali lagi, di hari yang hanya ada harapan, penyesalan, tapi gak ada gunanya semua, sudah bukan waktunya untuk orang mau berharap jadi baik, untuk melakukan dan membenahi dirinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, perjalanan seorang hamba ke akhirat tentu selain dia banyak mengingat kematian, ya hendaklah dia sadar pula bahwa dunia ini darul ibtila, negeri untuk menguji dia, fitan. Walaqad fatanna alladziina min qablikum, kami telah uji, kata Allah, generasi sebelum kalian. Maka dunia memang ya sengaja Allah jadikan begitu, ada sakit, ada kematian, ada kerugian, kan begitu. Yang rugi perdagangannya, yang pailit, bangkrut, ada kesedihan, ada kesumpekan, kamu merasa sumpek, tertekan dadamu, stres, psikismu terganggu, dan hal-hal yang semacam itu sudah menyakitimu dan tidak membuat kamu senang, tidak membuatmu nyaman. Itulah dunia memang, dan Allah jadikan seperti itu hikmahnya agar manusia tidak merasa nyaman dengan dunianya, untuk selalu mengingat akhiratnya, untuk rindu dengan akhiratnya yang hanya ada kenikmatan di sana. Tidak ada kesedihan, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi kematian, bahkan tidak ada kencing, tidak ada BAB, tidak ada haid, tidak ada nifas, tidak ada, semuanya suci dan baik. Hal-hal yang itu jelek, aib, buruk di dunia enggak ada lagi di akhirat. Dunia darul ibtila. Sehari kamu sehat, besok kamu sakit. Hari ini kamu senang, besok kamu susah. Hari ini kamu untung, besok kamu rugi. Dunia isinya itu. Hari ini lahir anak kamu seneng, kamu oh, alhamdulillah. Besok bapakmu mati, kamu sedih. Itulah isinya dunia. Ini begitu. Memang ujian Allah jadikan bagi hambanya untuk diketahui siapa dari mereka yang bersabar, bersyukur, siapa pula yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah a'azzakumullah, oleh karenanya dalam perjalanan ke akhirat, mengingat daril akhirah, orang sangat butuh bekal. Harus. Kamu di dunia saja dalam perjalanan butuh bekal, harus kamu bawa. Kamu dari sini mau umroh, mau haji, perjalanan panjang, mungkin 9 hari. Kamu harus persiapkan, ya kan? Butuh pakaian 5 setel, butuh kaos ini itu, handuk kamu siapkan, obat-obatan mungkin kalau sakit, kalau ini di jalan, uang kira-kira butuh berapa untuk ini itu, semuanya bekal agar perjalananmu nyaman, siap sampai kamu ke tujuanmu dengan baik. Ke akhirat pun orang butuh bekal. Bekal utama atau yang pertama bagi seorang hamba adalah kaidah dasar setiap mukmin, harus mencari ridha Allah, menjauh dari segala yang menghinakan atau merusak dirinya. Segala jalan yang itu merupakan ajaran dan godaan syaitan, kamu harus tinggalkan kalau kamu ingin selamat ke tujuan akhirat. Segala yang itu membuat Allah ridha kepadamu, itu yang harus menyibukkan dirimu. Maka sibukkan dirimu dengan mengamalkan yang wajib, fardu, yang sunnah. Lakukan ibadah, tauhid, akhlak karimah, muamalah hasanah. Satu ini. Yang kedua, keikhlasan. Dan ini segala-galanya. Perkara yang karenanya Allah turunkan kitab suci. Perkara yang karenanya Allah utus para rasul, para nabi alaihimussalam. Bahkan perkara yang karenanya Allah ciptakan dunia dan akhirat. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk ikhlas, mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah semata, tidak menyekutukan dia dengan yang lain. Keikhlasan, ikhlas itu murni, betul-betul hanya untuk Allah. Tidak ada tendensi lain, tidak ada niat lain selain itu. Dan itu paling beratnya bagi orang yang menginginkan akhirat. Seperti kata Imam Sufyan rahimahullah, paling berat bagiku saat mengurusi niatku sendiri, karena dia berbolak-balik, gampang berubah-berubah. Tadi kita sebutkan bekal, diumpamakan oleh para ulama, kalau orang itu gak ada ikhlasnya, rusak keikhlasan dia. Itu seperti orang bawa bekal tapi gak ada gunanya, hanya berat saja. Kamu tadi mau umroh atau haji, kamu bawa koper besar, atau kalau zaman dulu kan ya pikul gitu, isinya batu-batu gede atau pasir kerikil, berat. Kamu berat sekali bawa. Satu, berat, menguras tenaga kamu. Dua, itu gak ada manfaatnya. Ada gunanya buat kamu? Buat apa batu ini? Hanya memberi beban lebih kepada kamu, sementara gak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya masih mending. Tukang itu misalnya ngangkat-ngangkat batu gede, butuh untuk pondasi bangunan misalnya. Ini kamu perjalanan, safar, ngapain kamu bawa batu-batu besar? Berat, sulit, nonsen, gak ada gunanya sama sekali. Ya seperti itu orang yang gak ada ikhlasnya. Diumpamakan, kamu capek beribadah, berat melakukan ini, melakukan itu, gak ringan amalan-amalan yang kamu lakukan, tapi semua itu terbuang sia-sia, gak ada gunanya. Kamu hanya membuang waktu, energi, harta, sama sekali tidak membuahkan manfaat bagimu. Maka bekal bagi orang yang menginginkan akhiratnya, keikhlasan kepada Allah SWT. Ikhlaskan setiap amal ibadahmu, berharaplah hanya ridha Allah semata, tidak ada yang lain yang kamu inginkan. Jadikan akhiratmu itu segala-galanya. Yang kamu pentingkan akhirat. Dan itu yang dicontohkan oleh pendahulu kita, para sahabat, salaf. Kamu lihat, ketika Rasulullah SAW tawarkan kepada sahabat yang sering membantu Rasul, beliau ingin balas budi. Sal, mintalah, kamu mau minta apa? Rasul ingin balas. Ya seperti yang lain, minta onta, minta kambing, akan Rasul kasih. Begitu dikasih kesempatan minta, langsung sahabat ini, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku hanya minta padamu bisa menemanimu di surga. Qala afa ghaira dzalik. Rasul katakan yang lain. Itu gampang lah. Aku mau ngasih kamu, mintalah, kamu butuh apa? Hanya itu, kata dia. Sudah Rasulullah katakan, idzan a'inni ala nafsika bi katsratis sujud. Kalau begitu, bantu aku pada dirimu dengan perbanyak sujudmu, perbanyak sholatmu. Menunjukkan yang menyibukkan akal mereka, para sahabat, yang memenuhi pikiran mereka akhirat. Jadi mereka gak peduli dengan dunianya, mau ditawarkan seperti apa, akhirat itu. Kamu tahu kisah wanita Masru'ah radhiyallahu anha, suka kejang-kejang, semacam epilepsi. Dia datang ke Rasulullah, minta didoakan untuk sembuh. Rasulullah katakan, kalau kamu aku doakan sembuh, kamu akan sembuh. Tapi kalau kamu bersabar, walaupun itu sakit, surga bagi kamu. Gak panjang berpikir lama, langsung dia katakan, kalau begitu aku milih sabar. Aku bersabar ya Rasulullah, karena yang terpenting akhiratnya, surga dijanjikan baginya. Cuman aku minta satu perkara ya Rasulullah, tetap doakan aku agar tidak terbuka auratku. Ya antum tahu orang ketika kejang kan di luar kesadarannya, mungkin terangkat pakaiannya atau ini aurat dia. Maka Rasul penuhi itu agar tidak terbuka auratnya. Asyahid, orang-orang soleh seperti mereka adalah orang yang paling peduli tentang akhiratnya. Itu yang mereka pentingkan, bukan dunia. Itu yang jadikan selalu di pikiran kita, bagaimana aku nanti di akhirat, apa yang aku bisa bawa bekalku menghadap Allah, bagaimana aku bisa selamat dari neraka, bagaimana aku masuk ke surga. Itu yang memenuhi pikiranmu, akhirat, akhirat, dan akhirat. Ya, seperti itulah mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Untuk masuk waktu isya, sudah masuk. Untuk muadzan dulu, kita lanjutkan sedikit setelah adzan. Yang ketiga, bekal ketiga ya, kita membicarakan ini karena itu yang terpenting bagi seorang hamba, seperti saat seorang bertanya ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan kiamat, kapan akhirat ini? Qala wa madza a'dadta laha. Rasul balik tanya, memang apa yang sudah kamu siapkan untuknya? Maka yang terpenting adalah, ya walaupun akhirat tentu ada pembahasan tersendiri, iman terhadap itu, tapi yang lebih penting adalah persiapan kita, bekal apa yang harus kita benahi, kita siapkan untuk itu. Tapi yang ketiga adalah antara khauf war roja, antara takut dan berharap, harus selalu ada pada diri kita. Hal itu karena seorang mukmin kalau mengingat pada dirinya betapa banyak yang kekurangan yang dia lakukan, betapa banyak aib pada dirinya berkaitan dengan hak-hak Allah dalam ketaatan kepadanya, ini membuat dia dalam keadaan takut. Tapi di sisi lain, ketika seorang mukmin mengingat kenikmatan Allah, kebaikan Allah, ihsan, maka menimbulkan pada dirinya roja, banyak berharap. Selain daripada itu, ketika dia melihat kebesaran Allah, sifat keagungannya, keadilannya, dia takut pada dirinya terhadap dampak dari sifat-sifat keagungan itu. Tapi ketika melihat, mengingat sifat rahmat, karom, Allah itu maha pemurah, maha kasih sayang, ihsan, timbul roja, berharap baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mukmin melakukan kebaikan, ketaatan, dia berharap untuk diterima, tapi juga takut kalau ditolak oleh Allah. Kalau dia lakukan maksiat, dia takut hukumannya dan murka Allah, tapi juga dia berharap ampunannya dan maha kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mahabbatur rahman, bekal yang harus ada pada diri seorang mukmin adalah cinta kepada Allah. Cinta ini disebutkan pokros utama, as dalam semua bekal-bekal yang lain. Poros tengahnya, penggeraknya cinta ini. Keterikatan, ketergantungan yang kuat seorang hamba kepada Rabb-nya, tidak pernah lepas hatinya dari kecintaan kepada Allah. Cinta dipenuhi dengan pengagungan, cinta yang menggiring dia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dan menjauhkan dirinya dari segala yang dimurkai Allah, dari dosa dan kemaksiatan. Cinta yang tidak akan bisa dikalahkan oleh kecintaan-kecintaan yang lainnya, itu segala-galanya. Yang kelima, bekal akhirat adalah kafratu zikrillah, perbanyak zikir kepada Allah. Banyak-banyaklah selalu dan terus berzikir. Ketika Allah ingatkan itu dalam Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira, wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah, zikir yang banyak. Wasabbihu bukratan wa asila, bertasbihlah kepada Allah di pagi dan petang hari. Ketika seorang sahabat menyampaikan ke Rasulullah, syara'iul Islam alayya qad kathurat, wahai Rasulullah, syariat ini banyak sekali bagiku, berapa yang harus dia amalkan, berapa yang harus dia tinggalkan, banyak. Maka wasiatkan padaku sesuatu yang dimaksud, agar yang kau wasiatkan ini membantuku kuat dan istiqomah terus menjalankan perintah-perintah ini dan meninggalkan larangan-larangan ini. Itu yang dimaksud. Apa wasiatmu? Maka Rasul katakan, la yazalu lisanuka rotban min zikrillah, jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah, terus berzikir, dan akan kamu dapati, kamu akan diringankan, enak dalam menjalankan ibadah, kamu ringan. Orang melihatnya luar biasa orang ini, gak ada capeknya, gak ada bebannya, padahal banyak sekali yang dia lakukan. Begitu pula dalam meninggalkan maasi dan kejelekan, kamu akan diringankan, gak ada beratnya. Yang bagi orang lain sulit, berat, gak mampu ini, bagi dia ringan. Itu wasiat Rasul Zalam. Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Yang ke-6, bekalmu adalah agar kamu terus mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang Allah perintahkan. Yang diperintah Allah itu imma wajib, fardu, harus, gak boleh kamu tinggal, dosa kalau kamu tinggalkan, atau itu mustahabbat, nafilah, tambahan, ini sunnah. Lakukan, perbanyak. Begitu pula tinggalkan segala maksiat yang dilarang atau dicela oleh Allah SWT. Dalam menjalankan ketaatan, ingat-ingatlah selalu, bekali dirimu bahwa kamu selalu gak pernah sempurna, banyak kekurangannya, sehingga membuat kamu terus berbenah diri untuk lebih baik dan lebih sempurna. Kamu gak akan pernah merasa puas dengan amal kebaikanmu kalau kamu mengingat adanya kekurangan itu. Yang ke-6, ke-7, kamu ingat itu bekalmu adalah kesabaran. Sabar atas segala yang menimpa dirimu yang tidak kamu senangi, pahit, apapun itu, pada dirimu sendiri, sakit atau semisalnya, sedih, atau itu pada hartamu, ludes, hilang, rugi, atau pada keluargamu, ditinggal mati, anak, istri, bapak, ibu, saudara. Sabar itu bekal seorang mukmin dalam perjalanan dia menuju akhiratnya. Harus sabar dalam menjalankan ketaatan, perlu sabar. Sabar dalam meninggalkan maksiat, orang perlu sabar. Dan itu tidak lebih ringan, berat meninggalkan kemaksiatan, dan sabar terhadap takdir yang pahit baginya. Kata Imam Ahmad, kami diuji dengan yang pahit dan kami sabar. Tapi ketika diuji dengan yang baik, banyak yang tidak sabar. Itu manzilah yang sangat tinggi. Kalau ada hal-hal yang gak baik menimpa dia sabar, itu yaitu wajib dan orang bisa lakukan. Tapi yang berat saat diuji dengan kenikmatan, kekayaan, kesehatan, tetap dia harus istiqomah di saat itu, itu yang berat. Hanya orang-orang jujur yang soleh yang Allah beri taufik untuk bisa bersabar dalam hal itu. Yang ke-8 adalah bekal keridhoan. Dan ridho derajat yang lebih tinggi dari kesabaran. Dengan ridho, ridho kepada Allah membuat seorang hamba ringan saat tertimpa musibah, karena dia meridhoi apa yang Allah berikan, yang Allah takdirkan untuk dirinya, ridho dengan sedikitnya rizki yang Allah bagikan untuknya. Maka hakikatnya ridho itu kamu menerima hukum Allah yang Allah tetapkan, baik itu secara diniyah dalam hukum agama ataupun itu kauniyah, takdir yang telah Allah tentukan bagimu, kamu ridhoi semua itu dengan lapang dada, membuat kamu lapang dada. Yang ke-9 adalah syukur, bersyukur, dan itu derajat yang lebih tinggi lagi dari keridhaan. Syukur, bersyukur artinya kamu mengaku, yakin semua kebaikan yang kamu dapati, apapun bentuknya, harta, kesehatan, anak, semua itu dari Allah semata, bukan karena daya dan upayamu. Bahkan kamu menganggap dirimu gak pantas mendapati itu semua. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu berikan sehingga Allah beri pada dirimu ini, ini, dan itu? Kalau kamu hitung dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu, terlalu banyak, gak bisa dihitung kenikmatan yang telah Allah berikan padamu. Masyaallah. At-taufik wal i'anah, bersyukur kepada Allah. Yakin itu pemberian Allah dan kamu gunakan semua itu menambah kedekatanmu kepada Allah, menambah kamu pentingkan akhiratmu di atas segalanya. Bukti kamu bersyukur kepada Allah. Yang ke-10, bekalmu adalah tawakal kepada Allah. Tawakal artinya kamu bergantung dan berharap hanya kepada Allah dengan menjalani asbab yang mubah. Sebab yang mubah atau yang disyariatkan untuk kamu lakukan, ya layaknya kamu lapar ya kamu makan, karena makan sebab untuk kamu kenyang. Kamu sakit ya berobat, karena berobat sebab untuk kesembuhanmu. Kamu menikah supaya kamu punya anak, keturunan, karena itu sebab. Dengan nikah, sebab agar kamu punya anak keturunan, dan yang lainnya seperti itu. Tapi ketergantunganmu hanya kepada Allah, hanya kepadanya kamu pasrah dan berharap. Kamu minum obat itu sebab. Kamu tidak meyakini bahwa obat ini penentu segalanya. Kalau enggak kamu minum, kamu enggak akan sembuh. Enggak. Kamu yakin hanya Allah yang menyembuhkan. Kalau Allah kehendaki, Dia satu-satunya. Bertawakal kepada Allah. Ini hanya asbab. Mungkin dari obat ini, mungkin dari sebab-sebab yang lain, mungkin enggak manfaat, ternyata sembuhnya karena jamu, karena apa misalnya bekam atau yang lain, walhasil. Nah, itu tawakal kepada Allah. Yang ke-11, bekalmu ke akhirat adalah ihsan. Wa innallaha kataba al-ihsan fi kulli syai. Dalam hadis Allah wajibkan ihsan dalam segala sesuatu. Anta abudullah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Rasul tafsirkan ihsan dengan kamu ibadah kepada Allah seakan kau melihatnya. Kalau engkau tidak melihat, yakini Allah selalu melihat dan mengawasi dirimu. Ihsan mencakup ihsan kamu kepada makhluk, kepada orang lain. Dan itu sebab penting untuk kebahagiaanmu, kelapangan dadamu, dan bahkan kesehatanmu. Orang yang paling tenang, bahagia, orang yang banyak ihsan kepada orang lain atau bahkan kepada makhluk, bahkan itu binatang sekalipun. Makanya para nabi selalu memperhatikan ihsan ini dalam kondisi-kondisi sulit bahkan, karena mereka tahu besarnya dampak dan pengaruh ihsan ini di dunia mereka, terlebih untuk akhirat mereka. Kamu tahu bagaimana saat Nabiullah Musa alaihissalam dalam pelarian kejar-kejar oleh Fir'aun, bukan dalam kondisi sedang baik-baik saja, tegang. Alhamdulillah, kamu bagaimana dikejar orang, mau ditangkap, mau dibunuh, dihukum. Beliau keluar itu khaifan yatarokob, seperti Allah katakan, dalam keadaan ketakutan. Wajar mengendap-endap, takut ketahuan, dalam pelarian alaihissalam. Tapi gak melupakan ihsan, sehingga ketika melihat dua gadis nunggu lama di sebelah sana, karena di sini sumur banyak orang laki, dia nggak mau campur sama mereka. Didatangi oleh Nabi Musa, qala ma khatbukuma, kenapa kalian berdua di sini? Qala la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Ya, kami juga butuh air untuk keluarga kami, tapi ya nunggu para laki-laki ini pulang, mereka banyak, lama. Bapak kami gak bisa karena dia sudah tua sekali. Qala fasaqalahuma, maka diambilkan oleh Nabi Musa. Ihsan, bantu orang. Ini air kalian, fadhol, kamu bawa pulang. Nabi Musa ketika ditawarkan oleh bapak dari dua gadis ini, kamu boleh nikah dengan salah satunya dari dua anakku ini, dengan kamu bekerja padaku 8 kali haji. Kalau sampai 10, itu terserah kamu, dari kamu, bukan tuntutan dariku. Rasulullah katakan qadha ahsanahuma, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Musa ambil yang paling panjang, 10. Karena itu ihsan, dia berbuat baik lebih dari yang dituntut dari beliau. Nabi Yusuf Allah sebutkan tentangnya di ayat inna naraka minal muhsinin, kata teman-teman penjaranya, kami tahu engkau ini muhsin, berbuat ihsan. Kenapa disebut demikian? Karena dalam tafsir disebutkan beliau bantu di penjara itu. Di penjara, kalau ada temannya sakit, dirawat, dikasih makan, temannya sedih atau ini dihibur, isbir ya akhi, insyaallah khair, begini begini. Dalam keadaan tidak baik-baik saja, bukan dalam keadaan tenang dan longgar, di penjara siapa yang enggak dalam keadaan tertekan di penjara, tapi tetap berbuat ihsan. Itu bekal penting untuk akhiratmu. Berbuat ihsanlah, sedikit apapun, sekecil apapun, berbuatlah ihsan. Ihsan secara umum itu lebih tinggi dari adil. Ihsan itu dengan kamu ambil kurang dari hakmu, kamu berikan lebih dari kewajibanmu, itu ihsan. Adil, kamu ambil sebatas hakmu, kamu beri sebatas kewajibanmu. Gampangannya begini. Kalau itu misalnya utang piutang, temanmu hutang ke kamu 1 juta, sampai jatuh tempo dia harus bayar, dia lunasi 1 juta, kamu ambil 1 juta, ya memang itu hakmu, kamu adil. Bagaimana ihsan? Kamu kurang dari yang kamu ambil. Memang hakmu 1 juta, tapi kamu katakan udah, kamu bayar 500 saja. Loh, ini yang 500 buat kamu. Itu ihsan. Baik, kamu beri. Itu tukang misalnya atau apalah pekerja kamu, sehari 200 ribu kamu harus bayar. Ya akhir hari kamu kasih ini 200, kamu adil. Karena memang itu kewajibanmu, ngasih dia 200. Taib. Ihsan, kamu kasih dia 300, pak kelebihan 100 buat anakmu. Itu ihsan. Makanya Rasulullah SAW menjamin surga atau Allah ringankan kesulitan seorang hamba di akhirat saat dia melakukan iqalah. Waman aqala musliman aqala Allah atharatahu yaumal qiyamah. Yang melakukan iqalah, Allah akan singkirkan kesulitan dia di hari kiamat kelak. Apa itu iqalah? Iqalah itu pembatalan sepihak. Dan itu sekali lagi ihsan. Kamu jual barang, taruhlah gambarnya apa, mobil, dilihat sama dia cocok berapa, 100 juta, deal, dia bayar, kamu terima mobil, kamu dia bawa, selesai, gak ada masalah. Dapat 3 hari misalnya, seminggu, orang itu balik, pak tolong, anak saya sakit, ini itu, saya kembalikan mobil Anda, saya butuh uang. Misalnya kamu menolak, oh gak bisa pak, maaf, kita kan sudah sepakat, kamu gak dosa, kamu adil, itu hak kamu, kamu gak salah, syariat gak menyalahkan kamu, udah selesai transaksi kok, ya kan? Tapi kalau kamu menerima, oh gak apa-apa pak, ya sudah gak jadi, saya kembalikan ini uang bapak 100 juta. Itu namanya iqalah. Itu ihsan. Kan jadi baik ke orang. Kamu membantu orang, orang butuh. Makanya balasannya besar. Kesulitanmu, bebanmu di akhirat akan Allah singkirkan dari dirimu. Ihsan, banyak-banyaklah berbuat ihsan. Itu bekalmu dalam perjalananmu kepada kampung akhiratmu. Yang ke 12 seorang hamba hendaknya menyibukkan dirinya untuk kepentingan akhiratnya. Artinya dia tidak ingin ada sesuatu yang menyibukkan dia dari akhirat, membuat dia lalai dari akhiratnya. Segala yang menyibukkan dia, pikirannya, hatinya, amal perbuatannya, semua yang bisa menyibukkan orang dari akhirat, terkadang itu karena pertemanan di luar sana, terkadang itu karena profesi, kerjaan, dia harus ini, harus itu, harus akhirnya sholatnya terbengkalai, nanti zuhurnya jam 2. Berarti kan tersibukkan dia dari akhiratnya, karena kesibukan duniawi ini dari kerjaan atau yang lain-lainnya, pertemanan, kerjaan, bahkan pikiran itu sendiri. Kamu memikirkan yang enggak-enggak, kesana kemari, memperkeruh hati kamu dan pikiran kamu dari kepentingan akhiratmu. Ya, secara umum itu yang para ulama sebutkan beberapa bekal penting yang harus kamu persiapkan untuk akhiratmu. Tinggal masing-masing dari kita ya introspeksi diri, bercermin sejauh apa dia dengan masing-masing bekal tadi, seberapa besar bekalnya, dari keikhlasan, ihsan, takut, berharap, cinta, tawakal, dan semua tadi. Kalau memang dia sadar itu ada padanya, maka istiqomahlah dan bersyukurlah kepada Allah, itu taufik dari Allah. Jika memang kamu sadari dirimu kurang, banyak cacat di sana sini, segera benahi dan buat yang lebih baik dari itu selagi hayatmu masih di kandung badan, kamu ada kesempatan. Wafaqallah al-jami' lima yuhib wa yarda, wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.